نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم كده lanjutkan membaca kitab Ajaa' wa Dawaa' yang ditulis al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah. Masih dalam fasal adhrar dhunub wal ma'asi, bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan. Pada pertemuan sebelumnya Imam rahimahullah membawakan riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah, bagaimana akibat seorang yang semasa hidupnya melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, akan tapi dia sendiri melakukan kemungkaran-kemungkaran yang ia larang dari orang lain, perkara-perkara yang ma'ruf yang ia perintahkan untuk saudaranya ia tinggalkan, maka nanti di yaumul qiyamah, di saat hari pembalasan atas dosa-dosa hamba, yang dihabarkan oleh Rasulullah SAW di sini, ia akan dilemparkan ke dalam annar, hingga apa yang ada di dalam perutnya keluar. Ia berputar-putar sebagaimana berputarnya himar di penggilingan, menerima azab yang sedemikian rupa dahsyatnya. Sekali lagi, akibat dari dosa dan kemaksiatan hamba selama hidupnya di dunia. Nukilan berikutnya yang beliau sebutkan al-Imam rahimahullah, qala wa dzakara al-Imam Ahmad an Malik bin Dinar. Imam Ahmad menyebutkan dari Malik bin Dinar rahimahullah, qala kana hadrun min ahbari bani Israil yaghsha manzilahu ar-rijal wa nisa. Dahulu ada seorang ulama Habar, orang alimnya dari Bani Israel, di mana rumahnya ramai didatangi oleh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka datang untuk meminta nasihat, meminta bimbingan. Faya'iduhum wa yadhkiruhum bi ayyamillah. Maka Habr ini pun, ulama ini pun memberikan mau'idah, nasihat kepada mereka, perkara-perkara yang mendatangkan ridha Allah, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, mengingatkan mereka bi ayyamillah tentang kejadian-kejadian yang Allah timpakan pada orang-orang yang zalim, balasan-balasan yang Allah timpakan pada orang yang mendustakan Allah, ayat-ayat Allah. Fara'a ba'adu banihi yauman yaghmizun nisa. Maka suatu hari ia melihat sebagian dari anaknya yaghmizun nisa, yakni bermain mata, menggoda wanita. Yaghmizu secara bahasa bisa diartikan mengerlingkan mata. Dalam hal ini maksudnya menggoda perempuan tadi. Faqal, maka melihat ini, Habr ini melihat anaknya demikian kepada wanita, ia berkata, mahlan ya bunai, tenang wahai anakku, jangan tergesa-gesa. Mahlan, fasaqata min saririh, maka ia pun terjatuh dari tempat tidurnya si Habr ini. Fanqata'a nakha'u, tulang punggungnya pun patah. Wa asqatat imra'atu, istrinya pun keguguran saat mengandung, keguguran. Wa qutila banu, anaknya pun terbunuh mati. Fa'alhallahu ila nabiyihim, maka Allah pun mewahyukan kepada nabi mereka. Ini nabi dari Bani Israil. An akhbir fulanan al-habra, supaya menghabarkan, yakni pada al-habr ini, anni la ukhrij min sulbika siddiqan abada, habarkan kepada dia bahasanya aku, kata Allah, tidak akan mengeluarkan dari tulang sulbinya, yakni tidak akan mengeluarkan keturunan darimu, siddiqan abadan, orang yang jujur selamanya. Maka na ghadbuka li illa an qulta mahlan ya bunayya, mahlan ya bunayya. Disebabkan apa? Karena sama sekali belum pernah kemarahanmu, yakni kemarahan Habr ini, lillah, kemarahannya melainkan ketika melihat kemungkaran sebatas mengungkapkan mahlan ya bunayya, mahlan ya bunayya. Tenang, jangan tergesa-gesa. Tenang wahai anakku, ingat ya, jaga citra bapakmu ini. Bapakmu seorang yang alim, orang yang dipandang di masyarakat. Jadi kekhawatiran rusak citra dia di mata manusia, ingkar mungkarnya dia, pelarangan dia kepada anaknya menggoda wanita, ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sedemikian ancaman yang Allah berikan kepada Al-Habrin, tidak akan Allah keluarkan dari keturunan dia siddiqan abadan. Karena apa? Kemarahannya dia melihat suatu kemungkaran tidak atas dasar Allah Subhanahu wa taala, tidak karena Allah, tapi karena dirinya. Khawatir rusak citra dia, khawatir ditinggalkan pengikutnya. Dan ini kisah Israiliyah. Ya, bagaimana menyikapinya telah kita sebutkan. Lalu yang perkara ingkar mungkar ini perkara yang menjadi prinsip dalam agama kita. Dan hendaknya semua didasarkan atas dasar ikhlas, karena itu termasuk amalan saleh. Ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada tendensi untuk makhluk siapapun dia, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rahimahullah wa dzakara Imam Ahmad min hadis Abdullah bin Mas'ud. Imam Ahmad juga menyebutkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang sahih. Iyyakum wa muhaqqaratid dhunub. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap kecil. Dosa-dosa yang diremehkan. Sudah pernah enggak percaya? Fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajul hatta yuhliknahu. Sungguh dosa-dosa kecil kalau diperbuat terus-menerus, dosa ini suatu hari akan terkumpul pada diri seorang hatta yuhliknahu, hingga bisa membinasakannya. Sehingga diwanti-wanti di sini oleh Rasulullah SAW dari dosa-dosa yang diremehkan, dosa yang dianggap kecil, hati-hati. Dan nanti akan Rasul gambarkan bagaimana bahayanya seorang yang meremehkan dosa-dosa yang dianggap ringan. Wa inna Rasulullah SAW dharaba lahunna mathala. Dan sungguh Rasulullah SAW memberikan satu gambaran, contoh bagaimana maksud dari dosa-dosa yang dianggap kecil ini. Kama thali qawmin nazalu ardhan ardha falat. Rasulullah SAW gambarkan seperti satu kaum yang melakukan satu perjalanan safar, kemudian singgah di satu tanah lapang padang pasir. Fahadara suni'ul qawm. Biasa orang yang melakukan perjalanan panjang di malam harinya, ya, akan ada acara buat semacam perapian untuk menghangatkan badan-badan mereka. Faja'ala rajul yantaliqu fayaji'u bil 'aud. Maka rombongan ini masing-masingnya akan pergi mencari ranting-ranting kayu bakar. Maka datanglah satu rajul, ya, seorang datang membawa satu batang kayu, ya, satu ranting. Warajul yajiu bil aud. Kemudian datang laki-laki yang lain membawa satu ranting pula. Hatta jama'u sawakan. Karena rombongan banyak, misalkan 50 saja, akan terkumpul 50 ranting. Hingga mereka terkumpulkan sekian kayu, setumpuk kayu, kayu bakar. Wajah junaro. Maka mereka pun menyalakan api di tumpukan kayu tersebut. Wa'an loju ma'kodafu fiha. Maka kayu bakar ini pun akan mampu mematangkan apa saja yang dilempar ke dalamnya. Karena apa? Terkumpul sekian kayu bakar menjadi api yang besar. Demikian Rasulullah SAW menggambarkan dosa-dosa kecil yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan menjadi besar, hingga membinasakan pelakunya. Apa saja yang dilempar ke dalam kumpulan kayu bakar ini bisa matang gambarannya. Dan sering Rasulullah, ya, di antara uslub dalam menjelaskan kepada umat demikian dengan contoh-contoh untuk memudahkan memahamkan pada umatnya betapa bahayanya, ya, dosa yang dianggap ringan kemudian terkumpul sedikit demi sedikit. Kalau orang dulu kalau nabung sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Demikian kondisinya. Ternyata, ya, gambaran dari Rasulullah pun demikian. Dosa-dosa yang dianggap kecil, remeh, ketika terkumpul menjadi banyak, bisa membinasakan pelakunya. Sehingga di sini diperingatkan, iyyakum wa muhaqqaratid dhunub. Hati-hati kalian dari dosa yang diremehkan, dosa yang dianggap kecil. Ini anggapan hambanya, ya. Kalau seorang yang hati-hati berusaha menjaga dirinya dari siksa Allah, maka apapun bentuk dosa kecil besar, ya, ya kan, hati-hati, tidak menganggap dosa apapun itu menjadi perkara yang ringan. Sebagaimana yang beliau nukilkan berikutnya di dalam Sahih Bukhari, qala rahimallah an Anas bin Malik, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, pakai nyasar macam-macam ya. Imam Ibnu Qayyim rahimallah menyebutkan mulai dari hadis ya, ayat-ayat Al-Qur'an, asar pun demikian, untuk memberikan penjelasan betapa bahayanya dosa dan kemaksiatan pada hamba. Anas bin Malik, sahabat ma'ruf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innakum la ta'lamuna a'mala, sungguh kalian, ini Anas yang berbicara radhiyallahu anhu, maka khitabnya waktu itu ya kepada tabi'in, murid-murid sahabat, kurun-kurun muhaddalah, masih generasi yang terbaik, generasi kedua setelah sahabat ya. Rasulullah dengan sahabatnya, kemudian murid-murid sahabatnya. Innakum la ta'lamuna a'mala, sungguh kalian nanti akan mengerjakan satu amalan, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar, di mana amalan ini yang kalian anggap lebih ringan dibandingkan sehelai rambut. Wa in kunna la na'uddaha 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqah. Padahal kata beliau radhiyallahu anhu, kami dahulu menganggap amalan-amalan yang kalian anggap ringan tersebut di zaman Nabi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, merupakan dosa-dosa yang membinasakan. Ini di zaman tabi'in demikian. Padahal teknologi di waktu itu tidak seperti di zaman kita. Lantas bagaimana ucapan Anas bin Malik ketika melihat kondisi di zaman kita? Nah, perkara yang dulu, kemaksiatan-kemaksiatan di zaman itu tentunya tidak se banyak dan seluas di zaman kita sekarang. Sudah demikian ucapan beliau radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan betapa bahayanya kemaksiatan, dan jangan sekali-kali menganggap ringan, menganggap remeh dari dosa. Wa qala rahimallahu wa fi sahihain, di dalam sahihain juga sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, min hadis Abdullah bin Umar, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udhibat imra'atun, udhibat imra'atun fi hirrah, seorang wanita diazab karena sebab hirrah, seekor kucing. Sajanat ha hatta matat, di mana imra'ah, wanita ini mengurung kucing tersebut hingga mati. Fadakhalatin nar, maka karena sebab itu ia dimasukkan oleh Allah dalam anar. La hiya at'amatha wala saqatha, di mana wanita ini tidak memberi makan pada kucing tersebut, ia kurung tanpa diberikan makanan, tidak pula minuman. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardh, juga tidak membiarkan kucing ini makan makanan serangga bumi. Dikurung tanpa dikasih apapun. Maka dengan sebab ini ya, sebab kemaksiatan ini, dosa ini, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Ini dalam hal menzalimi binatang, ya. Demikian ancamannya. Lantas bagaimana kalau kedzaliman ini dilakukan kepada hamba Allah yang namanya manusia? Bagaimana kemudian kedzaliman ini dilakukan kepada muslimin, mukminin? Tentu lebih berat lagi ancamannya. Khairillah azanillahu wa yakum. Allah sebutkan di dalam ayatnya, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti mukminin, orang-orang yang beriman, dari laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, tanpa dosa yang atau kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka sungguh ia memikul satu kedustaan dan dosa yang nyata. Kezaliman dilakukan kepada orang yang tidak bersalah. Sehingga dalam hal ini Islam sangat menjaga, larang keras di dalam berbuat zalim. Sekian banyak ayat maupun hadis, bahkan Allah sendiri mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Sifatul muslim fusuq, mencela seorang muslim ini satu kefasikan. Betapa apa? Satu dzariah, menutup celah-celah dari pintu manapun, mencela ini satu kefasikan, terlarang dalam Islam. Lantas bagaimana kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh kelompok takfiri, khawarij, dengan mudahnya mereka membunuh orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, mudahnya mereka mengkafirkan muslimin, membunuh, menghalalkan darah-darah muslimin, membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah. Padahal kedzaliman pada kucing saja tadi demikian, ya. Tempat kembalinya anak. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, syarru qatla tahta athimi sama. Ini sifat dari orang-orang khawarij, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit, yakni orang-orang berpemahaman khawarij yang mudah mengkafirkan muslimin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi, niscaya Allah akan, niscaya kalian akan disayangi zat yang ada di langit sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian tuntunan dan perintah Islam, saling sayang menyayangi, menjaga satu dengan yang lain, menjaga hak-hak saudaranya. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Hanyalah yang mendapat rahmat Allah, yakni dari hamba-hambanya, dari hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Orang yang rahmat, maka Allah pun akan menyayangi dia. Maka kasih sayang ini pun tidak terbatas pada manusia saja, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, hatta binatang yang dianggap hina sekalipun. Kita ingat bagaimana hadis, ya, wanita pula yang disebutkan dalam riwayat tersebut, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ghufira limra'atin mumisah." Allah mengampuni atau diampuni seorang wanita mumisah. Ini diartikan yakni zaniyah. Bahasa kita ya PSK. Orang yang suka menggoda laki-laki untuk supaya senang kepada dirinya, mendapatkan dirinya, pezina. Marrat bikalbin ala ra'si raqi. Satu ketika ia melewati seekor anjing di samping sumur. Yalhaf, dalam kondisi anjing ini yalhaf, yakni menjulurkan lidahnya. Qala kata yaqtulhul atas. Hampir-hampir anjing ini mati karena apa? Al-atas dahusan. Fanaz'at khuffaha fa'utaqathu fi qimariha. Maka melihat anjing yang demikian, wanita ini merasa iba. Maka ia pun lepas khufnya, sepatunya. Kemudian ia pun lepas pula kerudungnya, kemudian diikat ke sepatu tersebut. Fanaz'at lahu minal ma', kemudian ia masukkan ke sumur, kemudian dinaikkan, ya, ditariknya sepatu yang dijadikan ember, ya, untuk ngambil air, kemudian diminumkan ke anjing tersebut. Faghufira laha bidzalik, maka dengan sebab ini, ya, Allah ampuni wanita tadi, pezina. Dalam ayat lain Allah masukkan ke dalam jannah. Maka ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, ini sebagai motivasi bagi kita, kondisi wanita yang demikian profesinya karena rahmahnya kepada binatang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang anjing, ya, anjing. Hewan yang sabina. Bahkan air liurnya saja najis. Demikian kondisinya. Allah ampuni karena rahmahnya. Allah masukkan ke dalam jannahnya. Terlebih kepada manusia yang butuh pertolongan. Lantas bagaimana kebaikan yang akan ia dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan sampai dipahami ini pezina saja masuk jannah. Berarti enggak usah ngoyo-ngoyo dalam beramal, ya, itu ada habis. Pezina saja masuk jannah, mudah. Enggak demikian maksudnya, ya. Tapi justru memotivasi kita, ya. Seorang yang dosanya zina itu dosa besar sekali, ya. Allah ampuni karena sebab satu amalan berupa apa? Membantu, memberikan minum pada binatang yang namanya anjing saja, Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan dalam jannah. Apalagi yang lebih dari itu. Sehingga kita lebih termotivasi dan semangat di dalam berta'awun, membantu saudaranya sama muslim, membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Qala rahimahullah, berikutnya wa fil hayyah, disebutkan dalam kitab Hayyatul Awliya. Li Abi Nu'aym, karya Abu Nu'aym, an Hudzaifah, annahu qila lahu, dari sahabat Hudzaifah, bahwasanya beliau pernah ditanya, fi yaumin wahidin tarakat Bani Israel dinahum, apakah Bani Israel mereka meninggalkan agama mereka dalam satu waktu, satu hari, langsung mereka meninggalkan agamanya. Qala, maka dijawab, la, tidak. Tidak demikian. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in taraku, akan tetapi kondisi mereka dahulu, jika diperintahkan pada satu perkara yang merupakan syariat agama mereka, tarokuhu, mereka tinggalkan perintah tersebut, tidak mau melaksanakan apa yang jadi perintah dari syariatnya. perintah dari Allah maupun dari Rasulnya yang diutus di tengah-tengah mereka. Wa idza nuhu an syai'in raqibu, jika mereka dilarang dari sesuatu maka mereka justru melakukannya. Hatta salahu min dinihim kama yansalihur rajul min qamisihi, hingga kemudian mereka terlepas dari agama-agama mereka sebagaimana seseorang melepaskan dari pakaiannya. Jadi tidak instan, tidak tiba-tiba seorang meninggalkan agamanya begitu saja, tidak langsung murtad begitu saja, tapi ada proses dosa-dosa yang dia lakukan sebagaimana kisahnya Bani Israil. Berawal dari apa? Melanggar perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi sebab. Sehingga kalau kita melihat seorang yang murtad, ya, kalau mau detail meliti riwayatnya, kita akan dapati tidak begitu saja dia melakukan kemurtadan, tapi sekian dosa kemaksiatan dia lakukan di dalam Islam. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalaqa minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Bacakan kepada mereka berita tentang orang-orang yang kami berikan Alkitab, mereka tahu tentang isi Alkitab, kandungannya. Fansalakha minha, maka mereka pun melepaskan diri darinya. Fa'atba'ahu syaitan, maka kemudian diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, maka jadilah ia termasuk orang-orang yang sesat. Kemaksiatan sedikit demi sedikit dia lakukan, maka syaitan tidak tinggal diam. Nah ini yang ditunggu memang. Tinggal apa? Tambahi, dibumbui. Kemaksiatan ini, kemaksiatan itu, kebid'ahan ini, kebid'ahan itu, naik pada perkara kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta salahu min dinihim kama yansalihur rajul min qamisihi, digambarkan seperti seorang melepaskan pakaiannya. Lantas bagaimana seorang yang tidak berpakaian? Seorang yang telanjang. Padahal Allah sebutkan walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan ini adalah perkara yang baik. Ketakwaan sehingga dia berusaha mencari pelindung untuk selamat dari adab Allah, menjauhkan dari perkara-perkara yang menjadi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'anifillah azanallahu wa'ayakum. Beliau menukilkan ucapan sebagian salaf, di mana kemaksiatan ya, ini merupakan perantara kepada perkara-perkara yang lebih berbahaya. Ulama salaf kita sebutkan, kata mereka rahimahullah, al-ma'asi baridul kufr, kemaksiatan itu merupakan posnya, perantara yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Kemaksiatan yang mungkin dia anggap remeh di awal waktu ia kerjakan pertama kalinya, tanpa terasa dari peremehan dia ini akan mengantarkan pada kemaksiatan berikutnya dan berikutnya yang lebih berbahaya sampai taraf kekufuran. Jika dikatakan ma'asi baridul kufur, memang demikian kemaksiatan-kemaksiatan ini merupakan perantara yang mengantarkan pada dosa yang membinasakan kekufuran. Kama annal qiblata baridul jima, sebagaimana ciuman ini perantara kepada jima. Berawal dari sini. Syaitan mengarahkan pada perkara dosa berikutnya. Demikian memang kata para ulama, dosa ketika dilakukan satu dosa, ia akan memanggil saudaranya dosa berikutnya, minta supaya dikerjakan pula. Tidak cukup dengan ciuman, berikutnya dan berikutnya. Sehingga yang tepat yang dikatakan ulama di sini, al-qublata annal qublata baridul jima. Wal ghina baridul zina. Begitu pula nyanyian-nyanyian, ini merupakan perantara yang mengantarkan kepada zina. Dan ma'ruf, perkara yang tidak samar lagi, seorang yang biasa hidup di lingkungan demikian, musik-musikan, pergaulan bebas biasa di antara mereka, kumpul dengan lawan jenisnya tanpa ada batasan. Dan ulama mengucapkan demikian tidak dengan sekedar ucapan kosong, karena memang terbukti demikian. Wan nadharu baridul ishq, melihat ini juga merupakan perantara untuk menuju apa? Kerinduan, al-ishq, kecondongan hati. Berawal dari melihat akan muncul al-ishq ini. Wal mardha baridul maut, dan sakit ini merupakan perantara yang mengantarkan kepada al-maut. Maka faedah yang bisa diambil dari ucapan Hudzaifah radhiyallahu anhu ini, bahwasanya terjadinya kesyirikan, kebid'ahan itu dengan tahapan-tahapan, tidak langsung begitu saja. Sehingga kita jangan sampai menganggap remeh dosa-dosa. Jangan sekali-kali kita anggap remeh kemungkaran-kemungkaran, penyimpangan-penyimpangan, karena itu akan mengantarkan pada perkara-perkara yang lebih berbahaya, kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Islam, di antara bentuk saddudz dzari'ah, menutup celah-celah itu, zina. Allah pun sebutkan wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Mendekati saja di sini oleh Allah melarang, ya. Janganlah kalian mendekati zina, karena itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Allah juga perintahkan kepada para mukminin, qul lil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasmaun. Katakan oleh Nabi SAW kepada orang-orang yang beriman, untuk mereka yaghuddu min absarihim, mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari perkara-perkara yang Allah haramkan, dan supaya mereka menjaga furujahum, kemaluan-kemaluan mereka disalurkan hanya pada yang halal. Dzalika azka lahum, hal tersebut lebih suci bagi mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala khabirum bima yasmaun, Allah Maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat, apa saja. Pada mukmininnya Allah perintahkan demikian, karena dengan menundukkan pandangan, pandangan dia hanya terfokus pada yang halal bagi dia, tidak memandang yang lain, sehingga fitnah-fitnah yang ada pun teredam. Wa kullul mu'minat yaghdhudna min absharihinna wa yahfadna furujahun. Demikian pula kepada mukminatnya. Jangan dikira mukminin saja yang punya malu, ya, sama mukminatnya. Allah pun perintahkan supaya menundukkan pandangan-pandangan mereka dari yang haram. Wa yahfadna furujahunna, supaya mereka juga menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Farihil azani Allah wa yakum. Qala rahimallah, berikutnya wa fil hilyah aidha, disebutkan dalam kitab Al-Hilyatul Awliya juga, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahasanya beliau berkata, ya sahibat dam, wahai orang-orang yang gemar melakukan dosa, la ta'man su'a akibatih, jangan kalian merasa aman dari akibat buruk dosa-dosa yang kalian lakukan. Walamma yadfa'u dzamba a'dhamu min dzambi idza 'amiltahu. Dan sungguh perkara yang mengiringi dari dampak-dampak dosa, dampak-dampak negatif dari dosa yang dilakukan, a'dhamu min dzambi idza 'amiltahu, ini lebih besar dari dosa yang dari dosa itu sendiri jika engkau lakukan. Qillatu haya'ika mimman 'ala al-yamin wa 'ala al-shimal wa anta 'ala dzambi a'dhamu min dzambi. Sedikitnya rasa malumu dari yang berada pada sisi kanan dan sisi kirimu, yakni malaikat pencatat amal, dalam keadaan engkau berada di atas dosa, dalam keadaan engkau melakukan satu dosa, maka sedikitnya rasa malumu itu a'dhamu min dzamb, lebih besar kondisinya, lebih besar dosanya dari dosa itu sendiri. Padahal Allah sebutkan dalam ayatnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidaklah satu ucapan pun dari lisan kita melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang senantiasa hadir. Tidak ada ucapan satu pun yang terlewat, tak tertulis dari malaikat-malaikat Allah yang mencatat amal. Semuanya tertulis. Wa qala radhiyallahu anhu, wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'dham min adzamb, dan tertawamu, ya, tertawamu dari kau melakukan dosa, tertawamu dari kau di atas dosa-dosa kemaksiatan dalam keadaan kau tidak mengetahui apa yang akan Allah perbuat atasmu dari dosa-dosa yang kau lakukan. Hukuman yang Allah siapkan atas dosa yang kau lakukan dalam keadaan kau tidak mengetahui ini, tapi engkau bisa tertawa-tawa di atas kemaksiatan dan dosa itu. Hal tersebut a'dhamu min dzamb, lebih besar keadaannya daripada dosa itu sendiri. Wa farhuka bidzambi idza ghafirta bihi a'dhamu min dzamb, kebahagiaanmu ketika engkau berhasil melampiaskan dosa kemaksiatan yang kau lakukan, maka kondisinya a'dhamu min dzamb, lebih besar daripada dosa itu sendiri. Wa huznuka 'ala dzambi idza fataka a'dhamu min dzamb, dan kesedihanmu dari perkara yang tidak bisa, perkara yang terlewatkan dari dosa, tidak jadi bisa dikerjakan dia karena satu hal, ya. Mau datangi konser, Allah banyak bocor, ya. Sampai selesai acaranya, sedihnya luar biasa, terlewatkan dari perkara dosa tadi. Hal ini kata beliau a'dhamu min dzamb, lebih besar keadaannya dari dosa itu sendiri. rasa sedih, terlewatkan, melakukan dosa. Wa khaufuka min ar-rih idza harrakat sitra babika wa anta 'ala dhanb wa la yatarifu fu'atuka min nadarillahi ilaika a'dhamu min ad-dhanb. Rasa takutmu ketika ada angin yang bertiup kemudian mampu membuka tirai penutup pintumu dalam keadaan engkau berada di atas dosa dan kemaksiatan, sama sekali tidak takut hatimu dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, maka kondisi ini lebih besar kondisinya dibandingkan dosa itu sendiri. Terkadang seorang di kamar tutup pintunya, tiba-tiba terbuka, takutnya luar biasa. Maka kondisi ini maksudnya takutnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi takut diketahui orang. Padahal di sana ada zat yang maha melihat, maha mengetahui. Maka kondisi ini a'dzamu min adzam, lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Waihak hal tadri makana dzambu Ayyub alaihissalam fabtalahu Allahu bil bala fi jasadih wa dhahabi malih. Celaka engkau. Tidakkah kau tahu dosa apa yang dilakukan Ayub hingga kemudian Allah memberikan ujian kepada beliau alaihissalam, penyakit di sekujur tubuhnya, hilangnya harta beliau. Karena apa? Istighatha bihi miskinun ala zalim. Yani karena ada ketika itu seorang miskin yang minta tolong kepada beliau ala zalimin, karena adanya orang zalim yang menyakitinya, meminta supaya Nabi Ayub menghalanginya. Falam yu'inhu, akan tapi beliau tidak menolong orang miskin tadi. Walam yanhadh dhalim an dhulmihi, beliau juga tidak melarang orang yang zalim ini dari kezalimannya. Fabtalahu Allah, maka Allah pun memberikan ujian bala kepadanya. Tapi ya di sini dhaif ya. Karena apa? Adanya dari isi kandungan yang mencatat di Nabi Ayub alaihissalam. Mauquf dari Ibnu Abbas, sebagian ulama mendhaifkannya. Tapi syahid dari ucapan beliau ini, yakni terkait dengan bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan demikian. Bagaimana efek buruk dari dosa itu benar-benar nyata. Di dunia jelas ada efek dampak buruknya, terlebih akhirat kita nanti. Jadi jangan dikira dosa ini semua hanya akan dibalasi di akhir saja. Sekian banyak perkara dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dari dalam Al-Quran maupun hadis Rasul, dan telah lewat sekian kisah akibat orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin sampai di sini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.